rasa rindu juga asmara. Hati ini masih terlalu sulit untuk mengakui aku jatuh cinta, mengakui aku jatuh hati. Katakan ku cinta kamu.